MC Indra and Nafis Do. Kolaborasi dadakan. Ya, sahabat kuat. Sungguh sakit hatiku, sungguh perih rasaku, karena dia lebih memilih dirimu dari